Halo warga desa Sukawedi, selamat datang di Do You See What I See? Do you see what I see? Do you see what I see? Cerita yang akan kamu dengar ini adalah pengalaman nyata dari para kontributor. Pastikan subscribe dan share channel ini sebagai bentuk dukungan kamu agar channel ini bisa terus memacu adrenalinmu. Sudah siap? Gunakan headset kamu untuk lebih merasakan sensasi pengalaman horor yang menegangkan. Selamat mendengarkan. Halo, nama saya Rizky Halalia. Teman-teman bisa panggil saya Rizhal. Dan kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman-pengalaman saya dan beberapa teman saya saat kami bersekolah di salah satu asrama di Jogja. Sebenarnya banyak banget kisahnya, cuma mungkin saya pilih-pilih aja kali ya. Atau mungkin next time bisa cerita lagi. Kami 6 tahun sekolah asrama di Jogja itu, asramanya itu gak menetap satu asrama aja. Jadi kami itu pindah-pindah ke beberapa asrama. Makanya saya tadi bilang ceritanya banyak, karena memang kita pindah-pindah. Nah, tapi kali ini saya akan menceritakan salah satu asrama yang menurut saya itu termasuk salah satu asrama yang paling tua, karena asrama itu tuh udah ada dari zaman kakak saya juga sekolah di situ. Jadi kebetulan saya dan kakak saya itu kita sekolah di sekolah yang sama, tapi jangka waktunya itu beda banget, karena saya sama kakak saya itu selisihnya aja 10 tahun. Tapi waktu kakak saya sekolah di sana, itu asrama udah ada gitu. Cukup kaget juga waktu, kalau gak salah waktu itu kelas 2 SMP, saya pindah ke asrama tersebut. Saya dapet di situ tuh kakak saya tuh gini, wah gila, itu asrama masih ada aja. Itu dulu kan asramaku, dia bilang gitu. Sebenarnya saya agak-agak lupa-lupa ingat gitu kan. Jadi waktu dia di asrama situ juga, saya sebenarnya pernah main ke sana waktu ikut ayah saya nengok. Cuma karena saya masih SD, dan SD-nya kan SD awal-awal ya, kelas 1, kelas 2 gitu. Jadi agak nggak banyak memori tersimpan tentang asrama itu. Nah, langsung ya singkat cerita, jadi saya pindah ke situ tuh sekitar mungkin tahun 2004. Jadi saya tahun 2003 itu masuk, tahun pertama nggak di asrama itu, terus tahun kedua di asrama itu. Setiap kenaikan kelas itu kita tuh pindah asrama gitu. Nah, akhirnya waktu itu saya pindah ke sana. Kebetulan saya dapat kamar itu kamar nomor 1. Di asrama itu tuh cuma ada 5 kamar. Emang sedikit isinya. Tapi kamar 1, kamar 2, kamar 3 itu isinya bisa sampai 14 orang kayaknya kalau enggak salah. Jadi bednya itu ya khas asrama banget ya. Bednya atas bawah gitu, ada 7 bed. Dan itu ya kamarnya lumayan besar gitu. Dia bednya itu pojok-pojok nempel ke tembok gitu loh. Jadi kamarnya itu panjang. Nah, susunan ruangan di asrama itu tuh gini. Begitu kita masuk, itu kita langsung masuk ke aula atau musola. Nah, di situ habis dari musola aula itu berjejer-jejer kamar dari kamar 1 sampai kamar nomor 5. Nah, habis berjejer-jejer kamar kan tuh lumayan panjang tuh. langsung ke tempat cuci sama tempat wudu, benar-benar langsung gitu. Cuma itu di apa ya, ada sekat cuma dikit doang buat jalan gitu kan, langsung ke tempat cuci tempat wudu itu kan panjang gitu kan. Nah terus langsung belakangnya itu kamar mandi, kamar mandi juga jejer juga, tapi kamar mandinya itu letter L. Letter L ada sekitar berapa ya, mungkin 11 atau 12 kamar mandi, aku agak lupa juga, tapi letter L. Nah kamar mandinya itu cuma menghadap ke depan, itu cuma dari cuma menghadap dari kamar 1 sampai kamar 3, karena dia kan bentuknya letter L, jadi gak terlalu panjang. Kamar, terus belakangnya kamar 4 sama kamar 5 itu dapur. Terus udah, sampingnya itu udah, sampingnya kamar 5 itu ada ruang tamu kecil buat kalau misalnya ada tamu. Nah, otomatis aku kan di pojok tuh, kamar 1. Nah, di samping kamar 1 itu ada jemuran kecil. Ada jemuran kecil sebelum pagar asrama itu. Nah, di belakang jemuran kecil itu dia ada tangga naik ke atas. Itu di jemuran besar, namanya di asrama kan pasti jemuran itu kan di atas ya. Di atas tuh ada jemuran, jemurannya itu berarti letaknya di atas kamar mandi gitu. Jadi di dak gitu kan. Nah udah, semoga semoga kalian kebayang lah ya. Nah namanya kelas 2 tahun kedua itu pasti lagi rajin banget, itu rajin-rajinnya deh pokoknya, rajin banget. Kita mulai mandi pagi itu sebelum subuh. Sebelum subuh jam 2 itu udah aktivitas itu di asrama. Beneran ada yang sholat, terus ada yang sekalian ngantri mandi gitu-gitu deh. Nah, tadi kan aku bilang, jadi dari kamarku itu kan ngadep ke kamar mandi ya, maksudnya lurus kamar mandi, lurus deretan kamar mandi, dan kamar mandinya tuh nggak apa ya, menghadap ke kamarku gitu kan. Nah di kamarku itu ke belakang itu tuh ada jendela besar, jendela besar yang itu menghubungkan antara, jadi kalau misalnya kita ke jendela itu tuh kita bisa langsung ngeliat deretan kamar mandi, bisa ngeliat orang-orang lagi nyuci gitu loh. Nah itu lurusnya itu kamar mandi nomor 5 sama nomor 6 itu di pojok. Kamar mandi 7, 8, 9, 10, 11 itu ngadepnya ke dapur, karena aku tadi kan bilang letter L tuh, jadi gak lurusan, jadi tegak lurus dia. Nah yang ngadep ke kamarku itu cuma kamar mandi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah udah, aku udah bangun tuh sekitar jam 2:30-3 gitu. Aku dengar kamar mandi 5 itu dia ada suara orang mandi gitu, maksudnya kayak gebur gebur gebur gitu loh, maksudnya kayak gimana sih suara orang mandi ya, nggak pakai shower kan namanya di asrama, pakai gayung gitu. Nah tapi kok lampunya mati gitu, jadi lampu di kamar mandi itu dua lampu satu kamar mandi. Satu, dua, di tengah-tengah ada sekat. Nah, taruh situ lampunya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Satu, dua, tiga, empat. Iya bener ya, lima, enam. Lima sama enam. Nah, itu kamar mandi lima tuh yang aku dengar biur-biur, dan itu tuh pintunya kan ditutup. Kamar mandi-kamar mandi yang lain tuh juga penuh gitu, maksudnya masih banyak orang. Aku udah ngantri. Terus, tapi kan aku kayak orang baru pertama kali kan di situ, aku ambil lihat-lihat gitu kan. Jadi di bawah tangga itu kita pakai buat naruh ember-ember, baju kotor gitu kan. Jadi baju kotor nggak boleh ditaruh di kamar. Aku lihat-lihat gitu, nggak ada sih perasaan takut sama sekali, karena kan memang dia nggak tertutup ya. Oh ya, jadi di apa, tempat cuci yang di depan kamar mandi itu dia nggak ada atapnya itu, jadi kita tuh kayak kalau apa ya, ngelihat di langit itu bisa. Dan itu kan kalau aku sih itu bikin nggak takut ya, maksudnya nggak kayak di ruangan gelap gitu kan, nggak, kalau di ruangan kayak pengap gitu kan. Nah, itu tuh enggak, jadi emang suasananya tuh enak, apa ya, seger gitu loh, angin itu masuk gitu-gitulah. Nah, balik lagi ke kamar mandi nomor 5 itu, aku nggak kepikiran sih kok mati sih. Mungkin orangnya berani karena memang 5-6 kan mati semua. Nah, 6 ini memang dia tuh kayaknya kamar mandi nggak dipakai karena waktu itu sore-sore itu aku tuh sempat lihat-lihat yang 6 ini dia dibuka, pintunya dibuka dan di situ kering, benar-benar kering, nggak ada ini, nggak ada airnya gitu kan. Makanya 6 ini nggak kepake. Tapi kalau 5 aku nggak nge gitu, nggak ngerti karena posisinya tuh ditutup. Nah, habis itu udah aku nggak kepikiran apa-apa ya. Aku mikirnya ini temen-temenku berani banget gitu, dia mandi sebelahnya kamar mandi kosong, terus dia mandi lampunya dimatiin gitu. Ya udah, aku nggak ada mikir gimana. Akhirnya tibalah giliran aku mandi di kamar mandi berapa ya, lupa. Pokoknya aku udah ngantri, aku mandi pas banget adzan subuh itu, aku keluar. Akhirnya kita siap-siap buat sholat kan. Nah, pas aku udah siap-siap buat sholat itu, ustazah pendamping asramanya itu keliling-keliling kan, mesti bangunin yang belum bangun gitu-gitu. Itu udah jadi rutinitas banget sih. Aku nanya tuh sama ustazah nih, iseng doang nanya, ustazah, itu kamar mandi nomor 5 emang gak dipakai apa gimana? Aku bilang gitu kan. Terus si ustazah tuh gini, oh iya, itu emang gak dipakai. Awalnya sih karena nomor 5 itu rusak, terus lampunya mati. Nah, kamar mandi 5 itu jadi ikut-ikutan gak dipakai juga karena gak tahu. Pokoknya kamar mandi, lampu di kamar mandi itu, di sekat kamar mandi 5-6 itu, lampunya itu kalau misalnya diganti tetap mati gitu. Jadi ya udah, nggak ada yang nempatin gitu. Siang-siang juga kok nggak ada yang nempatin, nggak ada yang make. Siang-siang juga nggak ada yang make. Wah, itu udah gila, Bo. Gue baru sampai terus tiba-tiba langsung sambutannya begini amat gitu kan. Tapi karena bukan penampakan yang aku indirect lihat yang apa-apa gitu kan, aku yang cuma, oh yaudah, gue notice nih gitu. Saya cuma notice aja kan, tuh kamar mandi itu tuh gitu. Dah, itu yang aku ceritain, kok yang aku ceritain, yang aku alamin. Nah, terus ada lagi temenku, ini agak horor banget sih, serius. Maksudnya kayak, aku waktu itu, ini temenku ya, aku diceritain aja tuh sampai yang, wah gila gitu. Maksudnya merinding banget. Jadi waktu itu dia ini, temanku itu sebutlah namanya Heli gitu. Si Heli ini dia emang rajin banget pokoknya. Setiap jam 2 itu dia udah bangun, mandinya itu selalu sebelum subuh. Dan karena di asrama itu tuh kan cara ngantri kita tuh gini, cara apa ya, istilahnya tuh kayak ngecim kamar mandi gitu lah ya. Apalah itu bahasanya kalian, pokoknya ngecim kamar mandi, yang tandanya kamar mandi itu tuh besok orang pertama yang mandi itu adalah orang itu gitu. Itu adalah kita naruh gayung di situ. Kalau kita mau naruh gayung tapi ternyata udah ada gayung orang di situ, berarti kita harus ngomong sama orang itu, aku habis kamu ya gitu. Ya, terus mengekor, mengular gitu kan. Antriannya kayak gitu emang caranya. Jadi mau harus cepet-cepetan, dan dia itu hampir selalu dapet yang pertama karena dia tidurnya larut malam tapi bangunnya pagi banget. Otomatis sebelum tidur itu gue yakin pasti naruh dulu. Nah, pada suatu hari itu tuh dia tuh lupa naruh gayung dia itu di mana, dan dia tuh agak kesiangannya dia itu setengah 4. Nah, kesiangannya dia setengah 4 itu yang kayak dia tuh banyak juga gitu. Maksudnya teman-teman yang mandi dari jam 2 gitu tuh juga banyak gitu. Nah, kemungkinan itu kamar mandinya dia itu tuh udah dipakai sama orang gitu loh. Nah kalau udah kayak gitu ribet nih. Ribetnya adalah siapa tahu nih orang yang masuk tuh bikin antrian baru gitu loh, kan kasihan tuh si yang naruh gayung di situ sama antriannya, kan jadi bisa jadi tuh jadi bubar gitu loh, karena yang make sebelum dia itu bikin antrian baru. Nah dia tuh cuma pengen make sure aja itu nggak terjadi gitu loh. Gak apa-apa mandi dulu, tapi habis itu langsung dia gitu, karena dia udah punya antrian, bukan dia bukan mikirin dia dirinya dia sendiri doang, tapi teman-teman yang antri di belakangnya dia kan juga pasti banyak. Dia tanya tuh satu-satu, ada gayungku nggak? Gitu. Oh nggak ada, what the hell gitu. Kamar mandi satunya, ada gayungku nggak di dalam? Aku lupa nih aku naruh gayung di kamar mandi mana ya gitu. Enggak ada. Lagi. Ada gayungku enggak di dalam? Enggak ada, gitu. Aduh, kalian tuh pada bercanda ya? Enggak, emang enggak ada, gitu. Ya udah akhirnya. Wah, ini kayaknya sini nih, gitu. Kentoklah dia di kamar mandi situ. Dia enggak ngomong kamar mandi berapa. Dia cuma cerita, pokoknya ada salah satu kamar mandi aja, gitu. Dia ketok. Ada gayung aku enggak? Gitu. Awalnya diem dulu, enggak langsung jawab, tanya lagi. Tok. Ada gayung aku enggak sih? Kalau ada tolong keluarin dong. Gitu. Aku mau cari kamar mandi lain aja, gitu. Kalau enggak, abis kamu langsung aku ya, gitu. Terus di dalam tuh jawab, gayung kamu gak ada, kepala aku juga gak ada. Wah, gila men, merinding gue. Astaga. Itu dia tuh si Heli ini denger tuh kayak yang sadar gak sadar. Maksudnya tuh kayak apaan sih gitu. Maksudnya kayak kan jawab apaan sih, gak ada, kepala gue juga gak ada, maksudnya apaan gitu kan. Dia tuh dengerin itu, tapi dia tuh masih berdiri tuh menjejer di depan kamar mandi. Katanya tuh yang sambil sadar gak sadar, maksudnya apaan sih. Terus dia ngulang-ngulang lagi tuh jawabannya. Dia tanya, gayung gue ada gak? Gayung aku ada gak? Gitu. Dijawabnya gak ada gue lo. Gayung aku ada gak? Di dalam jawab, gak ada gayung kamu, kepala aku juga gak ada. Waduh, dia langsung lari ke kamar. Ya Allah, astagfirullahaladzim, itu tadi apa gitu kan. Anak-anak kan langsung, dia tuh langsung mukanya tuh pucat banget gitu. Wah, mampus, dibilang gitu. Apaan sih gitu. Astagfirullah, ya Allah, kok bisa sih gitu. Dia tuh langsung kayak, ya siapa coba yang gak serem kan. Langsung kita kan auto ngebayangin jawaban itu kita dengar kan, pasti auto ngebayangin ya. Terus jaraknya cuma dia di dalam kamar mandi, kita di luar kamar mandi gitu kan. Itu kalau kamar mandi kebuka apa reba gitu kan, serem banget. Wah sumpah. Terus ya udah sih, itu si Heli tuh kayak gitu ceritanya, pengalaman yang pernah dia iniin apa alamin. Terus ada lagi satu temanku, jadi dia sama, pokoknya kejadiannya itu sebelum subuh aja terus, sekitar jam 2 sampai subuh kayak gitu terus. Jadi temanku ini dia nggak tahu waktu itu mungkin liburan ataupun gimana, pokoknya itu tuh sepi banget. Mungkin liburan ya, karena kalau misalnya nggak liburan itu nggak mungkin sesepi itu sih. Jadi dia cerita, wah, aku juga pernah tuh di itu daerah kamar mandi situ, belakang kamar satu, kamar gue lagi disebut-sebut. Terus dia bilang dia mau sholat malam gitu kan, otomatis kan jamnya pokoknya antara jam 2 sampai subuh. Nah itu sepi banget, gak ada orang, cuma aku lupa juga sih di kamar mandi ada pada ada orang apa enggak. Pokoknya di tempat wudhu, tempat cuci itu aku sendirian waktu itu. Dia tuh kamarnya di kamar 4. Jadi buat dari kamar 4 ke itu tempat cuci itu, dia tuh harus ngelewatin lorong dulu, karena kan dari kamar mandi itu cuma dari kamar 1 sampai kamar 3 doang. Agak jauh kan? Sebenarnya enggak jauh-jauh banget sih. Tapi kalau kamar 1 sampai kamar 3 kan tinggal jalan ke belakang doang udah sampai tuh. Kalau kamar 4 sama kamar 5, jadi mereka tuh harus ngelewatin lorong dulu, dan itu lorong itu tuh enggak pernah ada cahaya. Betul, siang-siang juga tetap gelap gitu. Dah, tapi kejadiannya bukan di lorong. Dia udah sampai duduk gitu kan. Dia pilih keran yang paling deket sama lorong itu. Jadi dia balik juga enggak terlalu jauh gitu kan. Dia udah perasaan enggak enak mungkin ya. Wudu. Nah, kalau kita wudu, itu kan pasti kalau cuci kaki itu kadang tuh sambil kepala tuh sambil muter-muter lihat kanan kiri gitu kan. Nah, tadi di depan kan aku udah bilang di samping kamarku, samping kamar satu itu kan ada jemuran kecil, terus di situ tuh ada tangga untuk ke jemuran besar. Jemuran besar tuh jemuran atas gitu. Nah, dia itu temen aku, si Devi namanya, itu dia ngeliat ada orang duduk kayaknya ongkang-ongkang di tangga. Padahal di situ tuh gelap, ada lampu, tapi lampu tuh lampu yang kuning kecil gitu loh, nggak terlalu terang banget. Pokoknya anak-anak tuh kalau udah habis maghrib tuh udah nggak berani udah keliaran di situ, karena memang gelap gitu. Karena kita kan satu asrama tuh perempuan semua ya, jadi better not deh kalau misalnya harus keliaran. Kalau mau ke atas gitu ke jemuran ya cepet-cepet gitu loh, paling nggak habis maghrib lah maksimal. Itu jam segitu tuh kayaknya mustahil banget ada orang duduk ngongkang-ngongkang di situ. Dan dia tuh cuma ngelihatnya tuh kaki doang, nggak tahu itu badannya ada apa enggak. Pokoknya dia ngelihatnya tuh kaki ngongkang-ngongkang aja tuh di tangga. Jadi tuh nyamping gitu loh duduknya, kakinya itu di ngongkang-ngongkang di tangga gitu. Jadi bukan orang, jadi orangnya itu ngadepnya itu ke dia, otomatis kan. Tapi dia nggak tahu itu ada badannya apa enggak, dia cuma ngelihat kaki aja di situ. Dia ngelihat kaki di situ tuh langsung otaknya tuh langsung bekerja, kagak mungkin itu orang, langsung dia lari karena jam segitu kan. Lagian kurang kerjaan banget kan nongkrong di situ malam-malam, ngapain coba gitu. Sebenarnya di situ tuh banyak sih kejadian-kejadian yang kayak kejadian kecil kayak suara-suara gitu. Jadi kita tuh kalau misalnya belajar di aula malam-malam sampai larut malam gitu, kita tuh sering kayak dengerin kayak ada suara orang nyapu gitu di depan, srek srek srek, ada orang jalan gitu tuh sering, suara-suara kayak gitu tuh sering gitu. Tapi karena kita memang udah kayak oh ya udahlah gitu, udah saking seringnya jadi kita kayak cuek-cuek aja gitu. Tapi kalau kejadian yang paling bener-bener apa ya kontak langsung tuh ya tadi sih. Aku nggak tahu kalau teman-teman ada yang lain yang mungkin lebih greget, aku nggak tahu. Cuma yang kalau aku tahu, yang aku tahu sih yang tadi barusan aku ceritain. Oke, segitu dulu ya pengalaman yang aku mau bagi sama teman-teman semua. Next time insya Allah kalau misalnya ada waktu sama kesempatan, aku cerita lagi, karena namanya di asrama itu banyak. Banyak banget pasti kayak gitu. Cuma ya stay positif aja, kayak gitu tuh pasti ada dimanapun. Yang bisa kita lakuin itu kontrol diri sendiri aja sih, karena kita kalau terlalu takut juga itu kayak giving much energy buat mereka juga untuk do something more gitu. Jadi kalau apa ya, kalau saran dari aku sih kalau ngalamin kayak gitu ya udah gitu, nggak usah terlalu dipikirin banget. Takut wajar awal-awal, tapi jangan terus jadi parno gitu, karena kalau parno itu apa ya, jadi kayak apa, bayang-bayangin sendiri padahal nggak ada, kitanya ngebayangin sendiri jadi ada gitu. Jadi ya stay strong. Stay strong. Oke, makasih udah dengerin ya.